نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian tafsir As-Sa'di Al-Baqarah ayat 89 dan juga 90 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. معنى ولما جاءهم كتاب من عند الله. Walamma dan lamma ketika, atau setelah datang, ja'ahum setelah datang kepada mereka, kepada Yahudi, setelah datang kepada Yahudi kitabum min 'indillah, sebuah kitab dari sisi Allah, dari Allah. Yang dimaksud dari kitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat terjemahannya di sini, kepada mereka, datang kepada mereka Al-Qur'an. Padahal dalam ayat aslinya dengan lafal kitab, ya. Bukan Al-Qur'an, walamma ja'ahumul Qur'an bukan, tapi walamma ja'ahum kitab. Tapi yang dimaksud dari kitab di sini adalah Al-Qur'an. Setelah datang kepada mereka sebuah kitab yaitu Al-Qur'an dari Allah. Nah, kemudian musaddiqun. Nah, ini sebagai sifat. Musaddiqun sebagai sifat untuk kitab. Musaddiq artinya yang membenarkan. Lima ma'ahum, membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka. Lima ma'ahum. Ma di sini artinya apa yang ada, apa yang ada ma'ahum bersama mereka. Maksudnya Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada di Injil dan Taurat, Taurat dan Injil. Jadi mereka sebenarnya memegang dua kitab minimal, yaitu orang-orang Yahudi dan Israel di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka memegang dua kitab dan telah diberikan dua kitab. Yang pertama Taurat di zaman Nabi Musa sampai kemudian, kemudian Injil di zaman Nabi Isa sampai kemudian. Dan kedua kitab itu masih terpakai, makanya disebut sebagai apa, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Dan dalam dua kitab itu berisikan memang tentang tauhid, mengesakan Allah dan seterusnya. Nah, kemudian datanglah pengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu membawa satu kitab menjadi final. Kitab akhir, kitab akhir yang disampaikan dari Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi. Nah, setelah Taurat kemudian Injil, dan pada akhirnya itu Al-Quran yang menasakh dan menghapus apa yang ada di Taurat dan Injil dari syariat-syariat fikih dan semacamnya. Tapi tauhid masih tetap, makanya disebut di sini sebagai pembenaran. Yang membenarkan apa yang ada di Taurat dan Injil dari hal-hal berkaitan dengan tauhid dan nubuah. Jadi sebenarnya ketauhidan, keagamaan, ketuhanan, dan juga kenabian dan isyarat-isyarat risalah di Injil dan Taurat itu keduanya sama dan sama selaras dengan apa yang di Al-Quran. Dan dalam Taurat dan juga Injil sudah diwartakan oleh Allah, diberitahukan, disyaratkan bahwa kelak akan ada Nabi terakhir yang juga akan menyampaikan risalah terakhir. Itu sudah jelas ada. Nah, ketika datang kepada Bani Israel Yahudi, datang kepada mereka Al-Quran yang sudah jelas dan mereka tahu benar-benar Al-Quran itu, mereka tahu siapa pembawa Al-Quran itu, yang mana Al-Quran itu juga membenarkan apa yang ada mereka, gitu loh. Nah, ketika datang itu dan juga dulunya wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, sebelum masa itu mereka tuh biasa memohon kedatangan nabi dari Allah, memohon kepada Allah, ya Allah datangkanlah kepada kami nabi yang terakhir untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi di masa-masa itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah turunkanlah atau utuslah nabi Rasulullah, ya. Jadi meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menang atas orang-orang kafir. Ya. Yaitu apa? Supaya mereka meminta kepada Allah didatangkan seorang rasul sebagai pemutus perseteruan dan sebagai pemenang. Jadi orang-orang Yahudi ini berhasrat memenangkan pertandingan antara diri mereka dengan orang-orang musyrik. Ya, dengan orang-orang musyrik. Jadi dua kenyataan di sini. Kenyataan pertama, Al-Qur'an itu datang dan Al-Qur'an itu turun maksudnya, dan makna-makna dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan, selaras, bahkan setuju dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil dari ketauhidan dan dari risalah nubuat. Dan kenyataan kedua, bahwasanya orang-orang Yahudi itu dahulu kala mereka meminta kepada Allah supaya didatangkan rasul terakhir sebagai pemenang mereka atas orang-orang musyrikin, atas orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jadi sebenarnya orang-orang yang Bani Israel Yahudi pun mereka memiliki kebencian juga terhadap orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang-orang non ahli kitab. Tetapi nanti akan kita ketahui justru mereka membangkang, ya. Justru orang-orang Bani Israel ini membangkang. Itu dua kenyataan. Kemudian wa falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, nah, datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yaitu rasul terakhir, ya, kemudian kitab Al-Qur'an, kemudian datang kepada mereka, mereka telah terjawab doanya, yaitu didatangkan rasul, nabi terakhir. Setelah didatangkan hal-hal itu, apa yang telah mereka ketahui dan mereka inginkan, mereka lalu justru ingkar kepadanya. Jadi kayak misalnya kita meminta kepada orang tua begini, begini, begini, tapi ketika dikasih kita mengingkari pemberian itu. Betapa kufur nikmatnya, kan? Tetapi ternyata memang itu, kenapa mereka seperti itu? Karena ada sebab. Sebabnya karena fanatik sebenarnya, fanatisme. Sebabnya bukan karena apa-apa, melainkan karena kesombongan dan fanatisme mereka. Nah, falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kufur itu. Itu orang-orang Bani Israel dari orang-orang Yahudi Bani Israel. Baik, itu kemudian ayat ke 90. Bi'samashtaru bihi anfusahum, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual diri mereka sendiri, ayat furu bima anzalallah, dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Karena apa? Baghyan, karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nah, ini mereka itu ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, kami meminta kepada Engkau, ya Rabbul Alamin, supaya mengutus kepada kami seorang Rasul yang akan memenangkan kami. Ya. Dan ternyata di kalbu mereka ada keinginan supaya sekadar apa? Sekadar menang saja. Jadi supaya bangsa mereka itu menjadi bangsa yang supremasi gitu kan. Bangsa yang super dengan kehadiran Rasul dari Allah. Jadi mereka sebenarnya menginginkan dari doa itu sebenarnya bukan karena menginginkan kebenaran, melainkan menginginkan kemenangan semata. Dan menginginkan kedigdayaan, superpower diri mereka atau bangsa mereka, itu aja. Nah, ini ada pelajaran penting nih dari sini. Ada kalanya seseorang itu meminta kepada Allah sesuatu yang memang baik zahirnya, tapi ternyata di balik itu bukan karena dia menginginkan kebaikan, melainkan karena ada keinginan-keinginan duniawi semata, yang mana itu bisa jadi tercela seperti fanatisme golongan, fanatisme ras. Udah itu aja. Nah, hal-hal seperti ini termasuk dari hal-hal yang bersifat jahiliyah. Misalnya kita meminta kepada Allah supaya Indonesia dijadikan bangsa yang hebat. Udah gitu aja. Lebih hebat dari Malaysia, misal gitu aja. Enggak ada hal-hal lain. Dunia aja lebih hebat dari Malaysia. Udah gitu aja. Itu karena apa? Karena ta'assub, fanatisme ras aja Indonesia. Ya. Lebih hebat dari Malaysia supaya Malaysia tuh tertinggal dunianya. Indonesia tercuat dan udah seperti itu. Ini termasuk dari harapan-harapan jahiliyah. Ya. Atau sebaliknya Malaysia juga berdoa kepada Allah supaya ini. Ini termasuk semua hal seperti ini, duniawi seperti ini, termasuk harapan jahiliyah. Nah, jadi hanya sekadar menang semata. Ya, bukan karena ingin ridho lillahi ta'ala. Mereka menginginkan adanya Rasul itu karena menang semata. Makanya, apa yang mereka inginkan? Rasul itu harus dari bangsa kami. Dari bangsa keturunan kami. Enggak boleh dari bangsa lain. Maka oleh karena itu ketika diutus Rasul ternyata bukan dari bangsa mereka, dari bangsa Arab. Yang mana walaupun sebenarnya masih satu rumpun, yaitu dari Ibrahim alaihissalam, tetapi tetap saja itu bukan termasuk golongan mereka. Maka ketika mereka melihat, oh ternyata dari bangsa Arab ini nabinya, mereka tahu, kenal, paham, mengerti ciri-ciri nabi terakhir. Tapi mereka akhirnya mengingkari nabi itu, bahkan membencinya, bahkan menyeru untuk memusuhi nabi tersebut. Sebagiannya ada juga yang menyeru untuk mengamani. Nah, kenapa seperti itu? Karena kekecewaan mereka, sakit hati mereka disebabkan Allah Subhanahu wa taala lebih memilih nabi datang dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Makanya dikatakan di sini karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya yaitu kenabian terakhir dan juga kitab terakhir kepada orang yang Allah kehendaki, yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Jadi yang memilih Nabi Muhammad di bahasa Arab siapa? Allah Subhanahu wa taala, udah Allah yang milih. Allah yang milih itu Yahudi enggak terima. Kok yang dipilih malah bangsa Arab? Ini menunjukkan, mengindikasikan mereka ketika berdoa minta kepada Allah sungguh-sungguh, sebenarnya kalbu mereka itu ada sisi buruknya. Itulah makanya ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sampai ada sedikit yang kita simpan dan kita sembunyikan dari keburukan dari doa itu. Ya. Walaupun kita enggak mengatakan keburukan itu di hadapan Allah, tapi Allah Maha tahu keburukan itu. Ya. Jadi karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya. Karena itu, faba'u bighadabin 'ala ghadab. Karena itu mereka, yaitu Yahudi, mendapatkan laknat, mendapatkan kemurkaan. Nah, di sini faba'u bighadab. Ghadab artinya murka, marah. Mereka mendapatkan kemarahan Allah. Maka dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapakah mereka? Yaitu Yahudi. Ya, dan itu ditafsirkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya bangsa Yahudi yang kufur itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faba'u bighadabin 'ala ghadab. Mereka mendapatkan kemurkaan sesudah mendapatkan kemurkaan. Jadi berlipat-lipat. Kemurkaan Allah terhadap mereka itu berlipat-lipat. Dan walaupun sekarang mungkin terlihat mereka itu jenius atau mereka itu digdaya dan mereka memiliki kekuatan, sesungguhnya tetap saja mereka adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. walil kafirina adzabun muhin. Kemudian setelah di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Bani Israel ini Yahudi, yang secara khusus ras Yahudi, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan konklusi walil kafirina adzabun muhin, lebih umum. Jadi untuk keumuman orang-orang kafir itu mendapatkan siksaan yang menghinakan, siksaan yang menghinakan. Tafsir ayat 89 sampai 90. Maksudnya walamma ja'ahum kitab, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah melalui sebaik-baik makhluk. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul khalq, sebaik-baik makhluk. Ya. Dan penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Yang mengandung dalam Al-Qur'an itu, yang mengandung segala hal yang membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Jadi apa yang ada di Taurat dari kauman tauhid dan nubuat dalam Taurat itu juga diamini oleh Al-Qur'an. Dan hal itu juga diketahui bukan hanya oleh manusia. Bahkan kaum jin pun mengetahui bahwasanya apa yang ada di Al-Qur'an itu juga sama dengan ada yang di Taurat, yaitu dari segi ketauhidan. Oke, dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ada hikayat tentang bagaimana jin-jin itu didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW suatu ketika, yang kemudian para jin itu mereka mengakui bahwasanya apa yang di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang di Taurat. Jadi dikatakan di sini di ayat ke-29, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin, ya, nafaram minal jin, serombongan orang-orang dari kalangan jin kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak Al-Qur'an. Jadi Nabi itu membaca Al-Quran, menjelaskan tafsirnya, kemudian jin-jin itu menyimak. Dan mungkin di rumah ini juga ketika kajian seperti ini, jin-jin dari kaum muslimin juga menyimak mereka. Jadi walaupun kita gak tahu, gak niat, tapi ya namanya majlis ilmu, kaum jin juga mereka membutuhkannya. Ya juga majlis-majlis khurafat dan juga majlis maksiat itu juga kaum jin juga ada yang di sana. Jadi bukan suatu yang hal yang ajaib, ya. Jadi itu udah hal yang biasa. Udah dari zaman Nabi. Ya, yastami'un al-Qur'an, mereka menyimak Al-Qur'an. Jadi bisa aja kita misalnya mengaji itu didengar oleh kaum jin dan juga malaikat. Dan itu bukan sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Itu ya biasa terjadi. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nah, ketika mereka mendengar Al-Qur'an itu hadir dalam majelis itu, mereka berkata, "Ansitu, hey, diam kalian diam." Maksudnya, diam, simak ini Al-Qur'an. Simak ini kalam, gitu kan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai majelis tersebut, majelis Rasulullah, maksudnya majelis Al-Qur'an, bukan majelis Rasulullah yang sekarang. Nah, itu mereka pun kembali kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya sebagai munzirin, sebagai orang-orang yang memberi peringatan. Ini menunjukkan kaum jin mereka juga memiliki hasrat berdakwah sebenarnya. Ya, memiliki hasrat berdakwah. Dan ini juga menunjukkan dari ayat ini, kaum jin itu bisa jadi lebih cepat memahami dibandingkan manusia dari segi ini. Ya tentu pemahaman mereka beda-beda, tetapi keumumannya kaum jin itu bisa lebih paham, bisa lebih cepat pemahamannya daripada kita. Karena apa? Mereka, hal-hal yang ada di mereka mungkin tidak ada di kita. Bagaimana mereka menyaksikan iblis dan antek-anteknya dan semacamnya, kita gak tahu, ya kan? Dan hal-hal gaib yang kita tidak, wallahu alam, kita tidak mengetahuinya. Jadi dari ayat ini sepertinya wallahu alam jin itu bisa lebih cepat mencerna dibandingkan kita. Ya, tapi dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata mereka? Qalu ya qaumana. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, inna sami'na kitaban." Sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah zaman Musa ini. Telah mendengar kitab yaitu Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yaitu sesudah Taurat. musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang sebelumnya, yaitu kitab ini kami telah mendengar sebuah kitab, yaitu kitab kitab Allah, kitab dari Rabb kita, yang yang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya kitab Taurat dan kitab Injil atau kitab-kitab samawi itu juga diperdengarkan dan diketahui oleh para jin. Itu menunjukkan seperti itu. Dalilnya ini ayat 30 surat Al-Ahqaf. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi ila tariqin mustaqim. Yang sebelumnya ya, yang memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya, jin juga berdakwah. Mereka berkata, "Ya qaumana, wahai kaum kami dari kaum jin, ajibu da'i Allah." Terimalah seruan ini. Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Kemudian mereka berkata terus apa namanya berdakwah pada kaum jin. Yang menunjukkan kaum jin itu sebagian ketika kita berdakwah dan mendengar misalnya majelis seperti ini, mereka bisa langsung menjelaskan kepada kaumnya. Dan kita enggak perlu menjelaskan kepada semua kaum jin juga. Jadi mereka dengan sendirinya insyaallah akan menjelaskan. Dan yang hal yang mungkin jarang dipikirkan atau terpikirkan juga, ketika kaum jin juga mendengarkan, kemudian mereka menyampaikan kepada jin lain, kemudian ikut-ikut banyak yang ikut, itu semua pahala juga kembali kepada orang yang menyampaikan tanpa dia sadari gitu kan. Makanya itulah indahnya kalau misalnya kita masing-masing punya bagian dari dakwah, masing-masing punya bagian dari dakwah. Ya. Misalnya dakwah kepada anaknya masing-masing atau istrinya itu juga bisa didengar oleh jin, kemudian ternyata jin itu menyampaikan kepada istrinya juga dan kepada anak-anaknya. Itu suatu yang mungkin kita enggak terpikirkan, tapi itulah yang bisa terjadi. Itulah yang memang ada dalilnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi Taurat, Injil, di dalamnya terdapat syariat dan juga terdapat akidah tauhid dan juga risalah, kabar tentang risalah dan nubuat. Itu Al-Qur'an ada, Taurat ada, Injil ada. Dan kesemuanya selaras, sepadan dan tidak saling berseberangan. Dan dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, dan sebenarnya mereka telah mengetahuinya. Nah, ini. Jadi orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka telah mengetahui ya, melalui kitab-kitab mereka sendiri, Rasulullah dan juga kitab terakhir. Dan mereka telah yakin. Jadi sebelumnya udah yakin, oh bakal ada nih akhir zaman, bakal ada nih nabi terakhir. Mereka telah yakin bahwasanya bila terjadi peperangan di antara mereka dengan kaum musyrikin pada masa jahiliyah, mereka meminta bantuan kepada nabi ini dan mereka mengancam kepada kaum musyrikin, wahai orang-orang musyrik, tentang kemunculan nabi terakhir tersebut. Jadi mereka itu memprediksikan dan mereka yakin akan ada nabi terakhir, tetapi mereka masih berharap nabi tersebut dari golongan mereka Yahudi Bani Israel. Dan ternyata Allah memilih lain gitu kan. Maka mereka makan marah dan bahwasanya mereka akan memerangi kaum musyrikin bersama nabi terakhir tersebut. Itu harapan mereka. Namun ketika benar-benar telah datang kepada mereka kitab dan nabi yang telah mereka ketahui tersebut, mereka justru kafir terhadap nabi tersebut. Karena apa? Dengki dan zalim. Dengki karena apa? Oh, ternyata dari kaum Arab, bukan dari Yahudi, bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Mereka marah. Ya, disebabkan Allah memberikan kemuliaannya terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dari kaum Arab. Ya, mereka dengki sekali. Dan itu berefek sampai sekarang kan? Makanya sampai sekarang walaupun sama-sama dikatakan bangsa Semit gitu kan, keturunan Abraham. Tetap saja Yahudi dengan Arab itu enggak bisa bersatu, sulit. Itu bukan karena Arabnya, tapi karena Yahudinya memang sejak turun temurun dari zaman Nabi itu sudah dengki kepada kaum Arab. Ya, dengki padahal sebelumnya enggak begitu dengki, cuman kemudian ketika tahu dan menyaksikan bahwasanya Allah memilih bangsa Arab, yaitu nabi dari bangsa Arab, mereka pun marah ya. Sampai sekarang seperti itu. Maka Allah melaknat mereka dan memurkai mereka dengan murka yang teramat besar. Dan banyaknya pengingkaran mereka dan berturut-turutnya keraguan dan kesyirikan mereka, maka mereka mendapatkan azab yang menghinakan di akhirat nanti. Ini berlaku sampai Yahudi sekarang. Berlaku sampai Yahudi sekarang. Makanya sekarang tidak ada yang namanya Judeo-Islamic, enggak ada. Judeo-Muslim, ya. Kalau misalnya Judeo-Christian ada kan? namanya percampuran adalah antara agama Yahudi dengan Kristen tuh ada, agama Judeo-Christianity itu ada. Tapi enggak ada yang namanya Judeo Islam atau Judeo Muslim, itu enggak ada, enggak boleh. Karena ketika seorang walaupun rasnya Yahudi, asalnya Yahudi, Bani Israel, asalnya Yahudi misalnya orang Israel sekarang, kemudian masuk Islam, dia enggak boleh disebut sebagai Yahudi lagi. Tapi dia Muslim udah. Karena Yahudi, agama Yahudi aslinya adalah agama ras aja, yaitu untuk mereka aja. Yang setelah itu dihapus oleh datangnya agama Islam, yang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah itu enggak boleh ada seseorang yang dia adalah Muslim disebut Yahudi, enggak boleh. Atau yang tadinya Kristen kemudian disebut Nasrani, Muslim Nasrani, enggak boleh. Ya, harus Muslim yang Muslim udah, enggak ada Muslim Nasrani. Kalau misalnya dia mencampur adukkan antara etika keislaman tauhid dengan kekufuran Nasrani, maka dia enggak boleh disebut Muslim, tapi dia Nasrani, kafir gitu. Ya gitu. Ya, jadi tidak ada yang namanya penggabungan antara Islam Nasrani dengan Yahudi. Jangankan itu, menggabungkan antara Islam dengan Syiah aja itu sudah sulitnya bukan main, dan enggak mungkin terjadi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dengan yang memang sudah zahir dan batinnya sudah kufur, maka ini tidak bisa, tidak boleh, tidak mungkin, ya. Dan banyak pengingkaran mereka dan berturut-turutnya keraguan dan kesyirikan mereka, maka mereka mendapatkan azab yang menghinakan di akhirat nanti. Maksudnya menyakitkan dan pedih, yaitu masuk neraka jahim dan lenyapnya nikmat surga yang abadi. Maka teramat buruklah kondisi mereka, dan teramat buruklah apa yang mereka ganti dan rubah dari keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, kepada pengingkaran kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Tadinya memang diantara mereka itu beriman, benar, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul sebelumnya. Tetapi ketika datang, oh ternyata nabinya dari Arab toh, gitu kan. Nah, mereka pun marah, akhirnya mengingkari. Nah, setelah itu juga mereka dihukumi kufur dah. Walaupun sebelumnya mereka baik, tapi karena kemudian setelah mereka membangkang dan mengingkari, udah jelas kufur. Karena mengingkari satu nabi itu ibarat mengingkari semua nabi dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, satu nabi diingkari, maka ibarat semua nabi itu sama diingkari. Padahal mereka mengetahui dan meyakininya, sehingga dengan begitu azabnya lebih dahsyat lagi. Ini juga pelajaran bahwasanya orang-orang yang mengetahui suatu keburukan namun tetap dia melakukannya bukan karena keterpaksaan, tapi karena memang dia sombong dan semacamnya, maka azabnya berlipat. Azabnya berlipat. Maka orang-orang Yahudi yang mengetahui kebenaran, dan mayoritas orang Yahudi memang mengetahui Islam itu yang benar, maka azab mereka jika mereka tetap kufur, azab mereka berlipat, lebih dilipatkan dibandingkan orang-orang yang memang tidak mengetahui kebenaran namun tidak mencarinya. Dan juga tidak ada uzur kelak orang-orang yang sekarang di lingkungan kita masih kufur misalnya. Enggak ada uzur bagi mereka nanti di akhirat, kenapa enggak masuk Islam? Saya enggak tahu Islam itu benar, enggak ada uzur, tetap enggak ada uzur. Kecuali orang-orang itu mungkin misalnya di pedalaman sekali, ya, hidup bersama binatang aja, atau Tarzan enggak pernah melihat wartawan dan semacamnya. Nah, ini mungkin karena memang enggak tahu sama sekali, wallahu alam, itu urusan diserahkan kepada Allah. Tapi yang di masyarakat sini atau bahkan di desa, bahkan sekalipun di desa, dia tidak masuk Islam, enggak ada uzur. Maksudnya ketika di akhirat nanti itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya dispensasi. Enggak ada yang namanya saya enggak tahu Islam itu yang benar. Enggak ada. Semua wal enggak tahu atau tahu, enggak tahu apalagi tahu, tetap diazab. Na'udzubillah. Makanya sebenarnya orang beriman itu beruntung sekali. Makanya dikatakan di sering di khutbah-khutbah biasanya para khatib itu hafalannya biasanya alhamdulillah telah diberikan kenikmatan, keimanan, ya, kesehatan gitu kan. Itu sebenarnya dalam itu maknanya. Walaupun kadang khatib sendiri tidak begitu meresapinya, tapi itu maknanya dalam. Kalau direnungin itu dalam sekali. Itu dari kalimat itu kita alhamdulillah bersyukur benar-benar kita udah dikasih kenikmatan keimanan udah itu. Itu udah kenikmatan itu. Makanya kata Nabi SAW, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 sifat yang jika ada di dalam diri seseorang maka dia akan menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, an yuhibballaha an yu'anyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai segalanya. Nah itu iman. Kemudian diantara keimanan juga an yuhibbalil mar'i la yuhibbuhu, atau an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah gitu. Jadi bukan mencintai secara zatnya, saya mencintai karena dia, bukan, tapi karena lillahi ta'ala, untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iman. Dan juga wa an yakraha an yu'ida lil kufri kama yakraha ba'da an anqadhahu minan nar. Dia membenci kembali kepada kekufuran setelah sebagaimana orang yang membenci kembali ke api neraka atau setelah diselamatkan dari api neraka. Jadi keimanan itu sebenarnya dalam, kalau misalnya kita harus mensyukuri sampai sekarang masih alhamdulillah kita bersyukur keimanan dapat, dan juga masih alhamdulillah kita insya Allah belum sampai atau belum melakukan syirik besar misalnya, datang ke kuburan atau memakai jimat atau begini begitu, itu sudah merupakan karunia dari Allah. Berarti Allah melindungi kita gitu kan, Allah melindungi kita dari kekufuran seperti ini ya. Tapi masih ada hal-hal lain mungkin yang kita belum introspeksi diri, dari mungkin kesyirikan lain misalnya yang kita belum tahu, atau kemaksiatan lain yang kita belum tahu dan semacamnya. Jadi bagaimanapun ketika seseorang masih memiliki iman ya, dan belum masuk ke dalam zona kufur, dia masih selamat insya Allah, masih akan ke surga gitu. Jadi gak bakal abadi di neraka itu orang yang dalam kalbunya ada mithqala dzarrah minal iman, sebiji dzarrah dari keimanan jika ada di kalbu seseorang itu tetap dia akan masuk surga insya Allah, diselamatkan, dapat syafaat dari neraka kemudian menuju surga walaupun kemaksiatannya itu sedunia misalnya. Selama dia masih beriman, makanya nikmat iman itu kelak itu akan membuahkan hasil di akhirat nanti, walaupun maksiatnya banyak, tetapi tetap Rasulullah SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak berzina seorang yang sedang berzina kecuali dia bukanlah orang yang beriman. Jadi ketika dia berzina itu imannya seperti lepas, walaupun dia mati dalam kekufuran, enggak dia mati dalam Muslim Islam, tetapi tetap ketika itu dia imannya sedang hilang. Bukan berarti ini kafir, orang yang mati ketika berzina misalnya na'udzubillah, bukan berarti kafir, bukan, tetapi dia itu sedang mencopot imannya ya, menanggalkan imannya, enggak atau bahasa ignoring atau enggak mengindahkan imannya. Makanya kalau seseorang masih punya iman itu masih alhamdulillah. Dan juga la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidaklah mencuri seorang pencuri tidaklah mencuri ketika dia mencuri dia sedang beriman, enggak, dia tidak sedang beriman, tapi bukan berarti dia keluar dari Islam, enggak. Jadi kenikmatan iman itu kenikmatan terbesar ya, kenikmatan Islam kenikmatan terbesar, dan kenikmatan guru terbesar itu kenikmatan sehat. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala 900 alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pasti akan dipertanyakan di suatu hari nanti di hari akhir ani na'im, tentang kenikmatan. Ya, kenikmatan ini mayoritas ahli tafsir, mayoritas para mufassirin, mereka menafsirkan an-na'im di sini maksudnya adalah kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas yang dipertanyakan itu tentang kesehatan kita sebenarnya. Kita diberikan kesehatan itu sebenarnya modal dan bekal untuk segala hal. Karena kalau enggak sehat udah enggak bisa apa-apa lagi. Makanya orang yang sakit sebenarnya hujahnya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang sehat bugar yang masih muda, ya kan? Makanya hujahnya lebih sedikit ya, gitu. Jadi tugasnya semakin sehat seseorang itu semakin berat tugasnya. Seharusnya begitu gitu kan. Tapi itu yang orang yang enggak jarang yang berpikir seperti itu. Makanya di dalam Sahih Bukhari di kitab Ar-Raqaiq disebutkan juga dua kenikmatan yang mana mayoritas orang itu maghmun, yaitu orang tergadaikan dan orang-orang lalaikannya, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan leisure time, yaitu waktu free time gitu kan, waktu kosong. Dua hal itu yang manusia itu banyak tertipu akannya. Jadi mereka menghabiskan kesehatan itu untuk sesuatu yang sia-sia, enggak memikirkan akhirat. Dan mereka menghabiskan waktu yang masih enak itu lapang dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak untuk akhirat. Dan itu biasanya itu terjadi di anak-anak muda. Udah jelas itu terjadi anak-anak muda yang mereka lalai misalnya, enggak menuju ilmu, enggak menuju untuk masyarakat, perbaikan dan semacamnya. Itu yang seperti ini, justru anak-anak muda yang kelak itu akan pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang mungkin sudah uzur Allah berikan sakit atau ketidakmampuan. Ini sebenarnya kesempatannya masih sedikit. Dan sisi muhasabahnya itu lebih ada di orang-orang yang sakit. Tapi orang-orang yang masih bisa enak berfoya-foya dia. Kayak ini bisa sebagai hal yang menjadi modal untuk muhasabah untuk anak pribadi dan juga untuk rekan-rekan sekalian semuanya kaum muslimin. Baik, kita sudahi kajian tafsir As-Sa'di mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok tafsir Al-Katsir ya. Iya, Pak. Masih ada di sini ya? Insyaallah. Alhamdulillah.